Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullahu taala. Dan kemarin kita telah membahas sebagian pembahasan mengenai sihir, ya, mengenai hukum sihir, dan kita sempat membahas tentang bagaimana cara melepaskan diri dari sihir, ya. Kemarin kita jelaskan bahwasannya melepaskan sihir dari orang yang tersihir itu ada dua jenis, ya. Jenis yang pertama adalah dengan menggunakan bacaan Al-Quran dan rukyah-rukyah yang dibolehkan, yang tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung jimat-jimat, tidak mengandung kemudian rajah-rajah dan semisalnya, ya. Artinya betul-betul bacaan Al-Quran atau doa-doa. Maka ini para ulama sepakat hukumnya boleh menghilangkan sihir dengan bacaan Al-Quran atau ruqyah syar'iyah, ya. Bisa dengan Al-Fatihah, bisa dengan Al-Baqarah ayat 102 yang kemarin kita bacakan, atau dengan Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falak, dan lain-lain, ya. Kemudian pembahasan kita pada sore hari ini adalah melanjutkan tentang hukum atau cara yang kedua, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir, ya. Di sini dikatakan atsani, ya, cara yang kedua adalah halus sihri anil mashuri bi sihrin mithlih. Cara yang kedua adalah menghilangkan sihir atau melepaskan sihir dari orang yang tersihir dengan sihir juga, dengan sihir yang semisal. Wa hadza ikhtalafa fihi salafu ala thalathati aqwal. Nah, untuk hukumnya dalam masalah ini maka para salaf, ingat para salaf berarti ulama yang sudah lampau, ya, ulama zaman tabi'in, ya, zaman sahabat, bahkan mereka sendiri sudah berselisih pendapat, ya, sejak zaman salaf sudah ada perselisihan pendapat tentang hukum nusyrah. Nah, ini disebut dengan nusyrah, ya. Nusyrah itu artinya menghilangkan sihir dengan bantuan sihir. Nah, ini mereka berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Al-qawlul awal, pendapat yang pertama, annahu jaizun. Pendapat pertama mengatakan boleh hukumnya, ya. Dalam rangka menghilangkan sihir, dia menggunakan sihir. Al-qawlul Bukhari yufi sahihihi jaziman an Sa'id ibn al-Musayyib. An Qatadata annahu qala li ibn al-Musayyib. Imam al-Bukhari memberikan komentar dalam sahih beliau, ya, secara secara yakin, ya, dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini seorang ahli fikih Madinah, ya, ahli fikih, maksud saya ahli fikih di masa tabi'in, ya, ahli fikih di masa tabi'in yang merupakan salah satu di antara ulamanya tabi'in, ya. Diriwayatkan bahwasanya Qatadah bertanya kepada Ibnul Musayyib, ya, rajulun bihi tib, ada seorang laki-laki yang diguna-guna. Jadi lagi cerita, ya, ada seorang laki-laki yang diguna-guna atau disihir, au yu'akhadh an imra'atihi, ya. Atau dia dijadikan tidak bisa mendekati istrinya. Jadi dibuat kalau dia mau mendekati istrinya itu ada aja penghalangnya, ya, enggak bisa gitu, ya. Enggak bisa menggauli istrinya. Ayu hallu anhu au yunashshar. Ya, apakah dia bisa di hilangkan sihirnya dengan cara di nusroh, ya, artinya diminta bantuan penyihir. Faqala, maka Ibnul Musayyib mengatakan, la ba'sa bihi, tidak masalah, kata beliau, ya. Innama yuriduna al-islaha, karena alasan adalah karena mereka menghendaki kesembuhan, menghendaki perbaikan. Kalau sihir kan secara asal dia untuk merusak, menyakiti. Nah, kalau ini kan sihir digunakan untuk islah, untuk memperbaiki. Ya. Fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Maka kalau bermanfaat tidak perlu dilarang. Ini kata beliau. Ya. Jadi, ini dalil, ya, dijadikan dalil, atau paling tidak kita katakan ada ulama salaf yang berpendapat bolehnya mengobati sihir dengan sihir, ya, atau nusroh. Nah, perlu kita jelaskan dulu, ya, sebelum kita lanjutkan, supaya tidak supaya kita punya gambar nusroh itu seperti apa, ya, nusroh, ya. Nusroh itu bisa yang pertama dengan mendatangi penyihir, ya, atau bertanya kepada penyihir, letak buhulnya, letak buhul sihir, supaya kita atau siapa yang menyihir, ya, atau siapa yang menyihir, tapi tanyanya ke penyihir, ya, yang menyihir, ya, jadi tanya ke penyihir siapa yang menyihir atau di mana buhul sihirnya. Yang kedua, boleh jadi menyuruh penyihir mencari buhul sihirnya, ya. Itu cara yang kedua, termasuk nusroh juga, ya, karena minta tolong kepada penyihir. Yang ketiga adalah penyihir minta ritual. Jadi meminta kita yang ingin minta tolong kepada dia untuk supaya kita melakukan satu ritual tertentu. Apa itu mandi kembang, atau bahkan menyembelih, ya. Pokoknya diberi solusi oleh dia. Ya, disuruh melakukan sesuatu. Ini juga termasuk nusroh, ya. Atau yang keempat adalah diberi jimat oleh penyihir untuk melindunginya, ya. Penyihir untuk melindungi dari sihir. Ya. Jadi pada intinya, ya, dari keempat ini intinya adalah kita minta tolong kepada penyihir. Ya, mau dengan cara dia kita tanya di mana buhulnya atau siapa yang nyihir atau dia yang tolong carikan buhulnya atau tolong ini saya mau harus gimana? Oke, kamu harus melakukan sesuatu, melakukan ini, mandi segala macam, nyembelih, ya. Atau mungkin ngumpulin biji dari 7 hutan misalnya, macam-macam, ya. Atau diberikan jimat, ini buat perlindungan buat kamu supaya enggak dicari. Tapi jimat dari dia gitu, jimat penyihir. Maka ini diantara bentuk nusroh, ya. Dan ini menurut Ibn Musayyib, ya, menurut pendapat pertama, ini boleh karena tujuannya adalah untuk berobat, ya, bukan untuk mencelakakan orang. Namun, ya, hamala ba'dul ulama kalama Sa'id 'ala nusrah al-mubahah bil ad'iyah wal qira'at. Namun sebagian ulama ada yang membawa perkataan Sa'id bin Musayyib ini yang beliau maksud adalah ruqyah, ya, yaitu dengan berdoa-doa dan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an atau yang lainnya. Ya, namun yang lebih tampak di sini adalah bahwa memang beliau membolehkan nusroh yang memang mendatangi penyihir. Karena nusroh itu memang masih mengandung dua kemungkinan pengertian. Ya, nusroh yang nusroh itu kan dari kata tanasyara, ya, artinya melepas ikatan. Jadi memang segala usaha untuk melepas sihir itu namanya nusroh sebenarnya. Jadi nusroh bisa dengan rukyah, bisa dengan datang ke penyihir untuk bisa melepaskan sihirnya. Nah, sebagian ulama mengatakan, oh nusroh yang dimaksud saat Sa'id bin Musayyib ini nusroh yang itu, yang rukyah. Sehingga ini bukan dalil. Ya, ini berarti Sa'id bukan membolehkan nusroh yang ke penyihir, tapi yang beliau maksud adalah dengan rukyah. Ya. Kemudian wastadallu, mereka berdalil bima warada an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lama saharahu labid. Ya. Mereka berdalil sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, perkataan Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi disihir oleh labid, maka Aisyah bertanya kepada Nabi, ya, hala tanasyarta, wahai Nabi, ya, kenapa engkau tidak melakukan nusroh? Nah, kenapa engkau tidak melakukan nusroh? Nah, diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, jadi di sini Aisyah tidak diingkari oleh Nabi. Nabi tidak langsung benar mengatakan itu haram atau itu apa. Ya. Namun beliau langsung mengatakan, aku telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka wali annal manhiya anhu huwa dhar liqaulihi ta'ala wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan alasannya juga adalah karena yang sihir yang dilarang itulah sihir yang memudaratkan. Jadi menurut pendapat ini sihir itu ada dua. Sihir yang memberi manfaat, contohnya sihir yang ini, yang apa namanya? Buat mengalahkan sihir yang lain yang jahat. Itu sihir yang tidak membahayakan. Nah, yang diharamkan menurut mereka adalah sihir yang membahayakan. Ya. Karena dalam Al-Baqarah 102 Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا هُمْ بِضَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. Dan sihir itu, para penyihir itu, tidaklah bisa mencelakakan siapapun, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, kecuali dengan izin Allah. Berarti sihir yang dilarang itu yang mencelakakan orang. Itu menurut pendapat ini. Ya. Jadi, menurut pendapat ini, selama sihir itu untuk kebaikan, boleh. Termasuk untuk mengobati orang yang kena sihir. Tapi itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, al-qawlu tsani annahu la yajuzu mutlaqo. Pendapat kedua, tidak boleh sama sekali menggunakan sihir untuk menghilangkan sihir. Ya. Wa qala bihi al-Hasan al-Basri. Ya. Di antara yang menganut pendapat ini adalah al-Hasan al-Basri. Ya. Beliau keras dalam masalah ini. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya yang melakukan, tidaklah melakukan sihir kecuali seorang penyihir. Artinya apa? Kalau ada orang yang kemudian berusaha menghilangkan sihir, tapi dengan sihir, berarti dia juga penyihir. Gitu ya. Dia tidak sedang melakukan kebaikan. Ini Hasan al-Basri. Ya. Kemudian juga Sulaiman ibnu Abdullah Sahibu Taisirul Azizil Hamid, ya, dan juga Syekh Sulaiman bin Abdullah, penulis dari kitab Taisirul Azizil Hamid, dan juga Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, ya. Beliau juga, pokoknya ulama-ulama kontemporer yang di Arab Saudi, mereka rata-rata, ya, mengharamkan secara mutlak, tidak boleh sama sekali, ya. Beliau mengatakan, ya, afa ya'malul kufra likay tahya bidzalika nufusan maridah, ya. Apakah, ya, mereka hendak melakukan kekufuran supaya hidup dengannya jiwa-jiwa yang sakit? Ya, kalau kita misalnya membolehkan, ya, menghilangkan sihir dengan mendatangkan penyihir, berarti kita membiarkan adanya penyihir. Ya enggak? Sekarang misalnya ada yang kena sihir. Kalau nusrah boleh, berarti kita cari penyihir. Ya. Mereka enggak boleh diberantas. Dukun enggak boleh diberantas. Karena kita masih butuh mereka. Kan gitu ya? Nah, loh kok malah kita malah membiarkan mereka. Ya. Jadi, ini di antara alasan yang cukup kuat, ya, kenapa nusrah itu enggak boleh. Karena berarti kita bergantung dengan penyihir. Kita jadi tidak boleh bumi hanguskan atau menghilangkan penyihir karena mereka masih dibutuhkan. Wastadallu bil umumat, dan mereka berdalil dengan keumuman larangan untuk mendatangi dukun. Ya. Contohnya hadis misalnya, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Contohnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi peramal kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, maka dia tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya. Berarti enggak boleh datangi penyihir walaupun tujuannya untuk menghilangkan sihir, tapi kan dia mendatanginya dan akan membenarkannya. Kan kita akan nanya nih ke dia, ya kan? Buhulnya di mana? Oh, di sana. Siapa yang nyihir saya? Oh, itu tetanggamu misalnya. Maka tentu kita akan membenarkan. Ini enggak boleh. Secara mutlak, secara umum ayat ini tidak ada pengecualian. Ya. Kemudian wa kadzalika, demikian pula hadis, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian dia benarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kufur, telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut kufur di sini. Tegas ya, kalau mendatangi dan membenarkan apa yang dia katakan. Ya, sama mau menanyakan buhul, mau menanyakan siapa yang nyihir, mau kemudian minta solusi, pasti kita percaya dengan solusi yang dia berikan. Ya, oh harus mandi, harus apa, kemudian harus pakai jimat, itu pasti membenarkan. Maka kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, kufur kepada syariat. Ya. Kemudian wali hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ya, dan juga berdasarkan hadis Jabir yang ini sangat tegas, yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nushrah min amali syaitan." Nushrah itu merupakan amalan setan. Ya, walaupun dia niatnya baik, tapi dia amalan setan. Ini tegas sekali dari Nabi, tidak mungkin ada amalan setan yang kemudian halal atau mubah. Ya. Pasti haram, dan beliau sangat tegas di sini ya. Nabi SAW tegas di sini. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wakhtalafa fi waqfihi wa raf'ihi. Namun hadis ini para ulama berselisih tentang apakah dia mauquf ataukah dia marfu. Maksudnya mauquf itu berhenti sampai sahabat. Artinya itu hanya pendapat sahabat. Perkataannya sahabat. Itu mauquf ya. Kalau marfu itu perkataannya Nabi. Tentu beda ya levelnya. Kalau ini hanya sampai di sahabat mauquf, berarti dia pendapat sahabat saja. Tapi kalau dia marfu sampai kepada Nabi, perkataan adalah perkataan Nabi, maka itu menjadi kuat karena perkataan Nabi adalah dalil. Perkataan sahabat belum tentu dalil, boleh jadi ijtihad. Tapi perkataan Nabi pasti dalil, ya. Sehingga hadis ini pun masih diperselisihkan apakah ia adalah perkataan sahabat ataukah perkataan Nabi. Kemudian wa warada an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mauqufan. Ya. Dan juga datang riwayat dari Ibnu Mas'ud yang bersifat mauquf. Mauquf itu ya tadi. Ya, cuma pendapatnya Ibnu Mas'ud, perkataannya Ibnu Mas'ud, ya. Dan yang semisalnya diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Baihaqi. Ya, jadi ini dalil yang cukup kuat yang menunjukkan nushrah itu haram, yang menguatkan pendapat kedua ini. Wa kadzalika istadallu bil umumat addalah 'alan nahyi 'anit tadawi bil muharramat. Demikian pula ya, mereka penganut pendapat kedua ini, mereka berdalil dengan keumuman larangan untuk berobat dengan yang haram. Karena sihir itu kan sakit. Maka menyembuhkan diri dari sihir itu adalah berobat. Tadawi. Ya. Dan Nabi mengatakan tadawau ya. Berobatlah kalian. Ya. Wala tatadawau bil haram, tapi jangan berobat dengan yang haram. Kenapa? Karena berobat itu hukumnya sekedar dianjurkan, tidak wajib. Ya. Sudah kita bahas kemarin hukum berobat apa? Ada dua. Kalau enggak mubah ya dianjurkan. Tidak wajib. Artinya boleh dia bersabar, tidak berobat, boleh. Nah, Maka dari itu tidak ada istilah darurat dalam berobat. Kalau mau mati itu bukan sakit namanya, ya. Itu darurat karena mengancam jiwa. Boleh makan babi sebatas dia bisa bertahan hidup, atau adanya cuma khamar dia minum khamar supaya dia bisa bertahan hidup. Ada atau adanya bangkai supaya dia bisa bertahan hidup. Itu benar darurat. Kalau tadawi atau berobat itu tidak ada, sehingga tidak boleh berobat dengan yang haram. Inilah bedanya antara kondisi yang mengancam kematian dengan kondisi sakit. Ya, kalau kondisi sakit tidak ada darurat. Kalau kondisi mengancam kematian baru, mengancam nyawa baru ada darurat. Ya, ini dalil yang digunakan oleh kelompok yang kedua ini cukup kuat. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, al-qaul tsalits anna hadza jaizun 'inda ad-darurah wa qala bihi 'Atha. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh kalau darurat. Nah, ini ya, boleh kalau darurat, dan ini pendapatnya 'Atha. Ya, pendapatnya 'Atha. Wastadallu biqaulihi ta'ala faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Ya, dalilnya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang terpaksa, ya, tanpa dia mengharapkan hal tersebut. Artinya, kayak orang makan babi, dia gak mau sebenarnya. Tapi terpaksa. Ya. Wala adin, dan dia juga tidak berlebihan. Ya, selama itu sudah cukup bertahan hidup, dia harus berhenti. Dan yang selanjutnya itu menjadi haram baginya. Karena itu namanya adin. Melebihi dari apa yang darurat. Sama kayak orang misalnya, ghibah itu ada yang dibolehkan, ya kan? Tapi kadang orang kan offset, ya, udah oke, kita mau mengadukan kedzaliman orang, itu kan ghibah yang dibolehkan. Saya dizalimi, tolong, dia tuh gini. Dah, kalau hanya sekedar bicara tentang kedzalimannya kepada kita untuk keperluan ditolong, itu boleh, ghibah seperti itu boleh. Tapi kemudian dia tuh kesehariannya gini, dia tuh begitu, dia begitu panjang lebar, nah itu lebihan dari itulah haram. Sama dengan kita makan sesuatu yang darurat, ya, juga enggak boleh. Maka barang siapa yang dipaksa atau terpaksa tanpa dia menginginkannya dan tanpa dia berlebihan dengannya, fala itsma 'alaihi, tidak ada dosa baginya. Ini di antara dalil yang membolehkan mengerjakan yang haram dalam kondisi darurat. Wa qala Allahu 'azza wa jalla 'anil kufri, dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang kekafiran. Ya, Allah Ta'ala mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Dan orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya beriman, hatinya tenang dengan keimanan, maka tidak ada dosa baginya. Artinya, ya. Selama kita sebenarnya enggak mau, gitu ya. Ini tuh kita tahu ini haram. Tapi kita terpaksa. Hati kita tetap mengingkari ini adalah sihir yang enggak boleh. Tapi kita terpaksa, maka tidak mengapa. Ya. Fa idza kana hadza fil kufri fa ghairuhu kadzalik. Kalau kekufuran saja dimaafkan, ya, maka yang lebih ringan dari itu tentu juga dibolehkan. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Ini kurang lebih hampir sama dengan pendapat yang pertama, cuman kalau pendapat pertama secara mutlak boleh. Ya. Tapi kalau pendapat ketiga, ya, pendapat ketiga ini sebenarnya enggak boleh, tapi karena darurat menjadi boleh. Dan kita sudah bantah, ya, pendapat yang ketiga ini, karena kita katakan dalam pengobatan tidak ada darurat. Ya, ini bisa diobati kalau makan kodok misalnya. Ya, enggak boleh gitu. Karena enggak darurat gitu ya, pengobatan itu bukan yang, dan ini bisa diobati kalau minum khamer. Enggak boleh, ya, karena ini babnya pengobatan, bukan bab terancamnya nyawa. Tapi kita catatkan dulu supaya jelas, ya, hukum nusroh itu dibagi tiga, ya, haram mutlak boleh, yang kedua adalah mutlak haram. Yang ketiga adalah boleh ketika ketika darurat ya. Darurat. Hukumnya hukum nusroh ya. Taib. Ini terkait nusroh ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan di bab ini ya. Pembahasan selanjutnya al-mas'alatus sadisah taubatus sahir. Hukum tobatnya penyihir ya. Ala qaulaini li ahli al-ilmi. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan ulama, apakah tobatnya diterima ataukah tidak. Ya. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, la tuqbalu taubatuhu. Pendapat pertama mengatakan penyihir itu kalau bertobat enggak diterima tobatnya. Wa huwal masyhuru minal madhab. Dan ini adalah pendapat yang masyhur ya dalam madhab. Panu'amiluhu fi dhahir ala annahu la tuqbalu taubatuhu fayuqtal. Maka kita perlakukan dia secara lahiriah bahwasanya dia enggak diterima tobatnya sehingga dia harus dihukum mati. Penyihir dihukum mati walaupun dia menyatakan tobat. Ya, tapi enggak dianggap ya, enggak diterima, tetap dihukum mati. Wa amma fil batin fa hadza bainahu wa bainallah. Adapun secara batin maka itu antara dia dengan Allah. Artinya ketulusan dia bertobat itu hanya Allah dan dia yang tahu. Tapi kita menganggapnya ini enggak bisa diterima tobatnya. Ya, kenapa? Karena berbahaya. Penyihir itu berbahaya. Dia masih bisa mempraktekkan sihirnya kapanpun dia mau. Ya. Maka oleh sebab itu dia di sini di pendapat pertama menyatakan tidak boleh, tidak diterima. Fa in kana shadiqan fi taubatihi fala'alla Allah ayyafu anhu. Maka kalau dia betul-betul jujur dengan tobatnya, maka semoga Allah memaafkannya. Ya. Ini kembali lagi bainahu wa bainallah, cuma antara dia sama Allah, bukan sama kita sebagai pihak yang mengeksekusi, sebagai pemerintah yang mengeksekusi dia. Jadi ini jangan dianggap hukuman mati ini oleh sembarang orang ya. Kemudian satu kampung, wah penyihir dia, dukun, kita keroyok rame-rame, ayo kita sate atau kita apa gitu, nggak boleh ya, karena ini adalah wewenang dari waliul amr, dari pemerintah. Kalau pemerintahnya menghukum, maka dia dihukum. Ya, tapi bukan wewenang dari masyarakat. Ya. Tapi kalau wa in kadziban fa amruhu zahir. Tapi kalau dia ternyata dalam tobat itu dusta, pura-pura doang, air mata buaya, maka ya berarti jelas memang dia layak diberikan hukuman mati. Ya. Wa qawlu, dan mereka mengatakan pendapat waqalu ya, mereka mengatakan inna mithla hadza la tu'rafu taubatuhu. Ya, mereka pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa para penyihir itu enggak akan kelihatan tobatnya. Tidak akan dikenali. Maksudnya kita enggak akan tahu persis dia itu benar-benar bertobat atau tidak. Ya. Faqad yaqulu tubtu wa huwa lam yatub. Kadangkala dia mengatakan saya tobat namun ternyata dia belum bertobat, karena memang dukun penyihir itu full of crap. Ya, kalau kata orang Inggris ya, penuh dengan kedustaan, penuh dengan apa ya, kehidupannya itu memang membodohi orang, mengelabui orang, berdusta ya, sehingga yang seperti ini sulit untuk dimaafkan ya, sulit untuk dipercaya tobatnya. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, al-qaulul tsani innaha tuqbalu taubatuhu. Pendapat yang kedua adalah dia diterima tobatnya kalau dia tobat. Ya. Li umumi qoulihi ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka asrafu 'ala anfusihim. Mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Mereka bermaksiat. Ya. Katakanlah kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Jangan putus asa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Syirik pun Allah ampuni kalau minta ampun sebelum mati. Ya. innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiun nahar, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangan Allah, membuka tangannya di malam hari, ya, supaya orang-orang yang bermaksiat di siang hari mereka bertobat. Jadi Allah buka tangan lebar-lebar, pintu tobat Allah buka di malam hari untuk mereka yang siangnya berbuat dosa. Ya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiul lail. Dan juga Allah membuka tangannya di siang hari supaya orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertobat siang harinya. Ya, berarti pintu tobat senantiasa terbuka termasuk untuk penyihir. Ya, termasuk untuk penyihir, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama dia tidak yughargir, tidak mencapai sakaratul mautnya. Yughargir itu istilah untuk suara yang ditimbulkan karena seorang itu sudah sakaratul maut, sudah gitu ya, sudah apa? Seperti orang ngorok ya, seperti mau nyawanya sudah mau tercabut, sudah merasakan sakaratul maut, sudah bahkan sudah mungkin melihat malaikatnya, ya. Nah, ini enggak diterima taubatnya, tapi selama belum sampai di situ, maka selalu terbuka pintu tobat. Ya, maka ini dalil yang mereka pakai untuk menyatakan boleh menerima tobat penyihir, ya. Mengambil keumuman dibukanya pintu tobat bagi siapapun yang berbuat dosa. Wal adillatu fi dzalika katsirah, ya. Dan dalil yang menjelaskan hal ini sangat banyak. Wa 'alal qawli bi qabuli taubatihi labuda minal qara'in allati tadullu 'ala sidqi taubatihi. Dan menurut pendapat yang menerima taubat penyihir, maka tetap harus ada korinah-korinah, ya, atau tanda-tanda, atau paling tidak itu apa ya, sesuatu yang bisa meyakinkan bahwasanya dia memang jujur. Artinya mungkin tobat, saya akan buang semua alat sihir saya, misalnya. Saya akan bakar semua buku-buku sihir saya, dan dia betul-betul lakukan, misalnya. Ya, alat sihirnya semua ini sudah bersih, dia tobat, kemudian dia kalau seperti ini dia menunjukkan kesungguhannya, maka barulah dia diterima. Ini menurut pendapat yang menerima tobat penyihir, ya. Ala sidqi taubatihi wa salahi batinihi, dan juga batinnya juga bersih. Dalam artian tobat kemudian dia berbuat baik setelah itu. Ya, dia minta maaf kepada yang dia sihir, kemudian dia jadi rajin sholat misalnya. Nah, itu menunjukkan dia ada perbaikan. Maka dia diterima tobatnya. Wabillahi taufik, dan taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini terkait dengan hukum tobatnya penyihir, ya. Baik, kemudian kita lanjutkan al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ke-7 dari masalah sihir, ya, yaitu ityanus saharah, hukum mendatangi penyihir. Hukum mendatangi penyihir. Ityanuhum 'ala aqsam. Hukum atau bentuk mendatangi penyihir itu ada beberapa macam. Jadi tidak bisa kita hukumi sama rata. Ada seorang yang datang ke dukun, si A datang ke dukun, si B datang ke dukun, keduanya boleh jadi berbeda hukumnya, tergantung apa yang dia lakukan di sana. Ya. Maka yang pertama adalah al-ityanu ma'at tasdiqi lahum fi amrin ghaibi mutlaq. Ya. Yang pertama adalah mendatangi dukun atau mendatangi penyihir dalam rangka membenarkan apa yang mereka katakan berupa perkara gaib mutlak. Ya. Au fi amrin ghaibi, ya, ghairi mutlak, atau dalam perkara gaib yang bukan mutlak. Ya. Saya jelaskan dulu apa itu gaib mutlak dan apa gaib yang tidak mutlak, ya. Gaib, ilmu gaib. Ilmu gaib itu ada dua, ya. Yang satu gaib mutlak, yang kedua adalah gaib nisbi atau ghairu mutlak, ya. Gaib ghairu mutlak, mutlak atau disebut dengan nisbi, ya. Nisbi itu berarti relatif. Nah, ghaib mutlak ini contohnya apa, ya? Contoh ghaib mutlak adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Luqman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya di tangan Allah lah ilmu atau pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi yang pertama tentang hari kiamat. Ini tidak ada yang tahu kecuali Allah, ya. Kiamat. Kemudian Allah taala melanjutkan, ya, wa yunazzilul ghaitha, dan menurunkan hujan. Yang ketiga adalah minal ghaitha, kemudian yang ketiga adalah Ya. Menurunkan hujan. Oh, wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui isi rahim. Mengetahui isi rahim, ya, isi kandungan, ya. Yang keempat, ya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, ya. Kemudian tidak ada seorang jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari, mengetahui masa depan, masa depan. Kemudian yang terakhir dalam ayat tersebut adalah wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan mengetahui tempat dia mati. Mengetahui tempat kematian. Tempat kematian. Ini dalam surat Luqman ayat 34, ya. Nah, ini di antara contoh ilmu ghaib mutlak. Jadi ilmu gaib yang mutlak hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Mungkin ada sebagian ini yang kemudian diberikan kepada malaikat yang memang bertugas untuk hal tersebut. Contohnya, ya, tentang menurunkan hujan. Maka Allah perintahkan kepada malaikat yang mengatur hujan untuk menurunkan hujan jam sekian, intensitasnya sekian, dan seterusnya. Ya. Tapi hanya itu saja, untuk malaikat saja. Tidak ada hamba lain yang mengetahuinya. Tidak ada pawang hujan, tidak ada dukun, tidak ada yang lain yang tahu. Maka kalau ada yang mengklaim mengetahui hal ini, ya, tentang hujannya turunnya besok, kemudian dengan intensitas sedang, maka dia telah mengklaim dia mengetahui yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian misalnya mengetahui isi rahim. Isi rahim ini jangan dibatasi hanya kemudian jenis kelamin. Oke, kita sudah bisa USG. Kita tahu tuh jenis kelamin. Kita bisa lihat tuh perkembangan bayinya. Yang namanya isi rahim itu banyak, ya. Kesehatan bayinya, kemudian juga nyawanya, kemudian rezekinya, ya kan? Yang di rahim itu kan banyak. Ya. Maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan yang malaikat yang diutus untuk menuliskan takdirnya. Selain itu enggak ada yang tahu. Ya. Maka yang mengklaim tahu seperti ini berarti dia mengklaim tahu ilmu gaib yang mutlak. Kemudian mengetahui masa depan. Nah, ini banyak, ya. Pada tahun sekian akan terjadi kecelakaan ini, pada tahun sekian akan terjadi presiden ini akan turun, tahun sekian dan seterusnya. Ya. Wong besok aja kata Allah, ya, enggak tahu orang itu, ya. Wala tadri nafsun, ya. Madza taksibu ghadan, ya. Seorang itu enggak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok. Apalagi kok sampai bulan depan, tahun 2024, tahun 2024 nanti yang naik siapa? Enggak ada seperti itu, ya. Kemudian juga mengetahui tempat kematian. Sekalipun orang itu berencana pergi ke suatu tempat, belum tentu itu tempat kematiannya. Misalnya dia sudah sekarat. Kemudian dia pergi ke satu tempat. Oh, saya tahu nih, berarti saya mau mati di mana. Belum tentu. Ya. Gak bisa dia pastikan. Siapa tahu nanti setelah itu dia gak sampai ke tempat itu. atau pas dia sampai di tempat itu dia apa namanya dibawa orang misalnya, macam-macam cara Allah untuk menjadikan seorang itu nggak bisa merencanakan di mana dia mati. Ya, kadang-kadang bisa, ya, kadang tidak. Kan kalau yang memang pasti-pasti kan harusnya dia bisa pastikan. Tapi tidak ada yang betul-betul bisa memastikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ilmu ghaib mutlak, ya. Ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah. Dan hambanya yang terpilih sebagian, ya. Adapun yang namanya ghaib ghairu mutlak atau ghaib nisbi itu adalah pengetahuan yang tidak diketahui seseorang namun diketahui orang lain. Contoh, ya. Ada orang yang hidup di masanya tahun 1945, dia tahu suasana perang ketika itu, suasana kemerdekaan seperti apa. Kita nggak tahu, dia tahu. Sebaliknya dia juga nggak tahu apa yang terjadi di zaman ini, dia sudah mati. Itu namanya ghaib nisbi, apa yang diketahui seorang diketahui orang lain atau sebaliknya. Ya, nah ini pembagian ghaib. Nah kita masuk ke pembahasan yang tadi. Maka mendatangi dukun dalam rangka membenarkan apa yang dia klaim, baik itu berupa ghaib mutlak maupun ghaib nisbi. Ghaib nisbi ini contohnya ini ya. Kala ilmi bimaka nisihri. Semisal pengetahuan tentang di mana letak sihirnya. Ya. Atau wadolah, di mana letak barang hilang. Kan sering ya, kalau mau nyari barang hilang pergi ke orang pinter. Ya karena dia bodoh, jadi dia perginya ke orang pinter gitu ya. Kalau dia pinter, dia nggak pergi ke orang pinter ya. Dia minta kepada yang maha mengetahui kan gitu ya. Karena dia bodoh, dia datangnya ke orang pinter. Itu ya, dia mengklaim tahu di mana hilangnya ini, di mana hilangnya itu. Wanahwi dzalika dan semisalnya. Ini contoh nisbi mutlak. Ghaib nisbi. Contoh ghaib nisbi. Lakin akan tapi biduni i'tiqad anna syayatin tukhbiruhum. Tanpa meyakini bahwasannya yang mengabari itu setan. Jadi dia meyakini bahwa memang dukun ini, penyihir ini memang tahu dia. Memang tahu yang ghaib. Fahadha kufrun akbar. Maka ini kekafiran besar. Mengeluarkan seorang dari mukhrijun minal millah. Mengeluarkan dari agama. Ya. Kenapa? Li'anna ilmal ghaib khasun billah. Karena ilmu ghaib itu khusus Allah yang tahu. Ya. Allah Ta'ala mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah itu ada pintu-pintu atau perbendaharaan, kunci-kunci gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah juga mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ya. Dan juga Al-Munawi mengatakan, ya, inna musaddiqal kahin in ya'taqada annahu ya'lamul ghaiba kafaru. Sesungguhnya orang yang membenarkan dukun dan dia meyakini bahwa saya dukun itu tahu yang gaib, maka dia kafir. Dukunnya kafir, dia juga kafir. Ya. Wa ya'taqada annal jinna tulqi ilaihi ma sami'athu minal malaikah wa annahu bilhamin fasaddaqahu min hadhil jihah la yakfur. Tapi kalau dia datang ke dukun, dia percaya bahwa dukun ini dapat informasi dari jin yang mencuri berita dari malaikat. Karena itu nyata, jin-jin itu mencuri berita dari malaikat. Kita pernah bahas kalau tidak salah ya, dalam surat jin Allah Ta'ala menjelaskan ya, wa anna lamasna sama afa wajadnaha muliat harasan shadida wa syuhuba dan seterusnya. Bahwasanya jin-jin itu mencoba mencuri dengar berita dari langit dengan menguping pembicaraan malaikat. Yang kemudian nanti malaikat itu apa? Jin itu akan sampaikan kepada dukun dengan dicampur dengan kedustaan. Sehingga kadangkala dia benar. Nah, kalau seorang itu tahu hal tersebut, ya, bahwasanya dukun ini adalah kita benarkan karena dia dapat kabar dari jin, maka haram namun tidak sampai kafir. Ya, yang kafir tadi apa? Kalau meyakini bahwa dukun ini tahu yang gaib. Itu yang pertama, ya. Datang ke dukun dengan membenarkan hal yang gaib mutlak, ya. Kemudian yang kedua, al-ityanu ma'at tasdiqi lahum fi amrin ghaibi nisbi kama kanis sihri wadhalah wa ni wadzalika ma'tiqadi anna syayatin tukhbiruhum fa hadza lahu uqubatan, ya. Yang kedua adalah ketika dia mendatangi dukun untuk mempercayai mereka tentang hal yang gaib nisbi, semisal mengetahui tempat sihir dan juga barang hilang atau orang hilang, ya kan? Ada kan kemarin ya, sok-sok bisa tahu kemana dia hilang padahal dia lari ke istri kedua, ke orang ya. Malu-maluin gak sih? Ya seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Dengan dia meyakini bahwasanya itu dari setan, jadi dia tahu kalau ini kerjasama-sama setan, bukan karena dukun itu tahu, maka dia mendapatkan dua hukuman. Ya, yang pertama, lam tuqballahu salatun arba'inas yauman. Yang pertama, hukumannya adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, dia sholat itu nggak ada pahalanya, ya tidak diterima. Yang kedua adalah, ya, yaitu kafaro bima angzala ala Muhammadin al-kufrul asghar. Ya, dia kufur dengan apa yang diturunkan oleh kepada Muhammad, namun kekufuran yang kecil. Tidak sampai mengeluarkan kepada tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi sholatnya enggak diterima. Dosa besar, ya. Kalau dia meyakini itu dari bisikan setan, ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah al-ityan al-mujarrad biduni tasdik, cuma datang doang. Tapi enggak membenarkan. Fa hadza muharramun min babi saddidz dzara'i. Maka ini haram, ya, berdasarkan saddidz dzara'i atau saddara itu apa ya? Menutup celah supaya tidak terjatuh dalam keharaman. Ya sebenarnya kan yang diharamkan dalam hadis kan mendatangi dan membenarkan. Kalau cuma mendatangi tok gimana? Maka tetap haram karena khawatir terjatuh dalam yang haram, namanya satu dzara'i. Wa dalilu 'ala dzalika ma rawahu Imam Muslim an Muawiyah ibn Hakam As-Sulami qala qultu ya Rasulullah inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah ibn Hakam, ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ada sebagian orang yang mendatangi dukun. Qala, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fala ta'tihi, maka jangan datangi mereka. Ya, jangan datangi mereka. Berarti, walaupun datang itu ya cuma nyimak, enggak percaya, maka tetap haram. Karena Nabi melarangnya. Ya, karena Nabi melarangnya. Kemudian yang keempat adalah, al-ityanu ilaihim min ajli su'alihim imtihanan lahum. Ya, yang keempat, datang ke dukun untuk nanya kepada mereka, tapi untuk ngetes. Untuk menguji, ya, waktibaran libatini amrihim, dan untuk menyingkap hakikat apa yang tersembunyi darinya. Jadi tujuannya mulia ini, ya, mengungkap kedustaannya. Ya, datangilah pada pokannya, ya, kemudian dibongkar, ya, ditanya, kamu kayak gini bisa kayak gini gimana? Gini. Oh itu ketahuan tuh ada itunya, ada ininya. Nah, itu ada tujuannya untuk menguji atau ngetes atau membongkar apa yang tersembunyi. Wa indahuma yumayyizu bi ma yumayyizu bihi ya sidqahu min kadzbihi, dan dia punya alat atau dia punya pengetahuan yang dapat membedakan apakah dia dukun ini jujur ataukah dusta. Jadi dia sudah prepare, ya, dia sudah ngerti ilmunya untuk membongkar si dukun ini. Fa hadza jaizun kama tsabata fi sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ibna sayyad, ya, ini boleh. Hukumnya boleh kalau untuk ngetes dukun, membongkar dukun, ini boleh. Ya, sebagaimana ini riwayat datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bertanya kepada Ibnu Soyad. Ibnu Soyad ini adalah seorang anak kecil, ya, waktu itu dia masih anak-anak. Namun dia matanya buta sebelah. Sehingga sebagian orang menyangka dia adalah dajjal. Dan dia juga aneh, anaknya ini aneh gitu ya. Anaknya ini agak aneh dalam artian ya perilakunya aneh gitu ya Ibnu Soyad ini. Maka Nabi mendatangi Ibnu Soyad karena dia dianggap dukun Ibnu Soyad ini. Faqala ma ya'tika? Ya. Maka Nabi bertanya, siapa yang mendatangimu? Ya. Maka ia mengatakan ya'tini shadiqun wa kadzibun. Ada yang jujur datang kepada saya, ada juga yang dusta datang kepada saya. Qala mataro. Nabi kembali bertanya, apa yang kamu lihat? Ya, ia mengatakan, aro arsyan alal ma, aku melihat ada singgasana di atas air. Ya. Qala fa inni qad khabatulaka khab'an. Sungguhnya kata Nabi, aku sedang menyembunyikan sesuatu untuk kamu tebak. Ya, saya menyembunyikan di sini nih, di dada saya sesuatu yang kamu harus tebak. Qala adduh adduh. Maka Ibnu Sa'id mengatakan duh. Nah, para ulama mengatakan ya, maksudnya dia ingin mengatakan ad-dukhon. Surat yang sedang dibatin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ad-dukhon. Tapi jin itu enggak bisa dia mengucapkan ad-dukhon. Dia membisikkan ke Ibnu Sa'id cuma bisa duh saja. Sehingga Ibnu Sa'id mengatakan duh duh. Asap, asap gitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ikhsa. Stoplah kamu, berhentilah kamu. Ya. Balan ya, ta'dua qadraka. Engkau tidak akan bisa melampaui dirimu. Artinya kamu tuh cuma dukun, kamu tuh enggak akan bisa tahu segalanya. Ya. Fa inna ma anta min ikhwanil kuhan. Karena engkau ini hanyalah saudara-saudaranya dukun, ya. Jadi ini ya dalil bahwasanya boleh mendatangi dukun, mendatangi penyihir dalam rangka mengetes mereka, mengetahui kedustaan mereka, membongkar mereka, membantah mereka. Ya, ini boleh hukumnya, bahkan disyariatkan karena Nabi melakukannya. Ya. Tapi yang terakhir yang dibahas di bab ini adalah Fir'aun at-Tiwalah. Pembahasan mengenai Tiwalah. Ya. Tiwalah bikasrita ma yuhabbibul mar'ah ila zaujiha minas sihri wa ghairihi. Tiwalah adalah ya, dengan tak di kasroh, adalah apa yang menjadikan seorang wanita mencintai suaminya. Pelet. Tiwalah itu pelet. Ya. Baik itu berupa sihir atau yang lainnya. Yang lainnya bisa juga berupa obat-obatan, ramuan. Yang penting dia bisa merekatkan hubungan suami istri. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan ya, bahwasanya tiwalah itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebut sebagai syirik. Baik. Ini saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah selesaikan pasal mengenai sebab ya, mengenai apa namanya? Ma'rifatus sabab, mengenal jenis-jenis sebab dan yang terkait dengannya. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pasal yang baru, pasal yang kelima tentang kesyirikan dalam perkataan. Jadi apa saja kata-kata yang ternyata itu mengandung kesyirikan yang kadang tidak kita sadari. Ya. Demikian wasallallahu alannabi Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Boleh sampai jam 5 juga boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah hukumnya daging kambing pemberian tetangga yang ternyata kambing tersebut digunakan tetangga untuk pengobatan memindahkan penyakit dari manusia ke hewan? Jazakallahu khairan. Ya. Wallahu a'lam ya. Kalau kita katakan dia adalah hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah tentu tidak tepat juga. Ya. Yang menjadikan dia haram kan uhilla li ghairillah. Kalau dia disembelih untuk selain Allah. Ya. Tapi dalam kasus ini kan dia tidak sedang dipersembahkan ke apa namanya berhala atau dipersembahkan ke setan. Ya. Nah, tapi dia dijadikan sebagai media untuk menipu orang. Ya, karena tidak ada penyakit dipindahkan ke kambing dan beda ya. Orang sakit virusnya tertentu, virusnya hanya menyerang manusia dipindahkan ke kambing yang dia nggak bisa hidup di kambing. Ini kan dusta sebetulnya. Maka wallahu alam ya, hukum asalnya itu halal. Namun lebih hati-hati kita menghindarinya. Wallahu alam bisawab. Sudah? Baik, alhamdulillah kita insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.